Lamalah sudah hambalah mengidam, hambalah mengidam. Menyanyi lagu, menyanyi lagu irama dulu. Indah pantun gurindam jiwa, bagai alun suara bonda, suara bonda waktu di sentuhan kasih bunda tercinta. Kalau rindu mulut pendendam, lagulah dulu nyanyian bunda, nyanyianlah bunda. Kalau salah maafkan hamba, bukan hamba canggung berdendang. Lagu Melayu bukanlah mada, sebarang mada, mada pusaka tinggalan yang dulu. Bukanlah megah, sebarang megah, megah berdendang di Ramadhan. Pesanlah ibu, kalaulah berkata, kalaulah berkata. Rendah suara, rendah